السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali membaca kita bersama-sama di masjid ini, kitab Nahmatul Manthur, sampai pada pembahasan bab yang ke-45, Mahiyal Bid'atu, apakah bid'ah itu. Telah kita baca sampai pada nomor 605 sekarang. Waqala aidan, berkata juga Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum al-Hikam Syarah Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan, fa kullu man ahdatha syai'an ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة. Maka setiap orang yang mengada-ada sesuatu, maknanya mengada-ada dari dia sendiri, bahasa lainnya mengarang, membikin dari dia sendiri, wa nasabahu ila din, dan kemudian dia sandarkan ke dalam agama Islam, dia menisbatkan ke agama Islam dengan mengatakan ini bagian dari agama Islam, padahal itu nyata-nyata bikinannya dia. Walam yakul lahu aslun min ad-din, dan tidak ada dasarnya dalam agama. Wong itu nyata-nyata bikinan dia. Murni dia yang meracik dari caranya atau dari bilangannya atau dari ketentuan-ketentuan yang lain, itu murni dari dia. Tapi dia mengatakan ini bagian dari agama. Padahal ketika ditanyakan kepada dia mana dasarnya urutan ini dan ini, bilangan sekian, sekian dan sekian, ketentuan ini dan ini, mana asalnya dari agama? Pernahkah Nabi melakukan hal itu? Ketika memang tidak didapati, maka hukumnya sesuatu yang baru tadi adalah fahuwa dolalatun. Itu adalah sebuah kesesatan. Ya. Wad-dinu bari'u minhu. Dan agama Islam ini berlepas diri dari hal tersebut. Walaupun dia berusaha supaya diakui bahwa bagian, bahwa hal yang dia bikin itu adalah bagian dari urusan agama. Dia berusaha untuk mempromosikan, untuk menghidup-hidupkan, untuk menyebarkan. Dia berusaha untuk itu. Tetapi memang itu sesuatu yang bukan dari bagian agama. Agama ini berlepas diri darinya, menolak keberadaan hal baru itu yang diadakan oleh dia, yang tidak ada dasarnya, asalnya dalam urusan agama ini, dan dia adalah hukumnya dolalah. Wasawan fi dzalika masailul i'tiqadat. Sama saja perkara itu berkaitan dengan urusan akidah, i'tiqad, awil amal, atau berkaitan dengan amalan perbuatan, ibadah, umpamanya, awil aqwali dhahirati wal batinah, atau ucapan yang zahir maupun yang batin. Ini ucapan Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Al Hikam, di mana di zaman sekarang ini kaum muslimin banyak hal-hal yang baru yang dibikin oleh manusia, bahkan sudah diyakini oleh banyak orang itu adalah bagian dari agamanya, bukan hanya sekedar menyangka. Bahkan mereka mengatakan Islam itu adalah perbuatan-perbuatan yang kemudian mereka sebutkan, yang ternyata perbuatan itu ketika diteliti tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dalam syariat. Itu adalah murni bikinan guru-guru mereka. Tetapi dikarenakan ini sudah sekian lama, sudah menjadi hal yang biasa, sampai-sampai orang menganggap itu adalah bagian dari Islam. Kalau ada yang meninggalkan perbuatan itu, dianggaplah dia meninggalkan Islam. Padahal hal itu ketika diteliti, tidak ada dalilnya. Itulah bahayanya kebid'ahan. Orang menyangka itu bagian dari agama, dan bahkan meyakini bagian dari agama. Namun tatkala dikejar dasarnya, tidaklah dia bisa menyebutkan dasarnya. Tetapi sudah kepalang kadung. Tahu kepalang kadung, Pak? Biasa kepalang basah, nggih. Niku mboten udan, Pak, niki. Sudah terlanjur mereka meyakini itu bagian dari agama. Kalau ada seperti ini, maka ada acara ini. Setelah ada kematian, maka harus begini, begini, begini. Kalau tidak dilakukan, maka dia tidak melakukan Islam, berarti. Sudah berubah kondisi umat manusia. Ketika sunnah dimunculkan, orang banyak protes. Karena dianggap itu baru. Padahal itu sunnah Nabi dari semenjak Nabi mengajarkannya, ada dalilnya. Nabi melakukan seperti apa yang dilakukan, seperti itu dalilnya. Tetapi karena masyarakat yang luas ini jarang mendengarkannya, jarang mau kajinya, akhirnya yang sunnah malah dianggap hal yang baru. Dikatakan oleh mereka nyeleneh. Karena mereka tidak pernah mempelajarinya. Karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi. Yang mereka ikuti selama ini adalah hal yang bid'ah dan bid'ah. Tatkala sunnah diajarkan, langsung mereka memprotesnya dan menganggap itu ajaran baru yang tidak pernah kami dapati dari nenek moyang kami dan yang lain. Begitu ada yang menerangkan tentang permasalahan bid'ah dan memberikan contoh sebuah amalan bid'ah, ternyata amalan tersebut dilakukan oleh banyak orang, maka muncul gelombang protes juga. Islam telah dicaci atau dicela. Islam telah disesat-sesatkan. Padahal yang dikatakan dolalah adalah hal yang bid'ah. Kondisi sudah sedemikian parah wahai kaum muslimin, sampai-sampai sunnah dibenci, bid'ah dicinta, sunnah ditolak, yang bid'ah malah justru diterima. Ini kondisi umat yang sangat mengenaskan. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, ini nasihat dari Imam Ibnu Rajab. Harus diteliti kalau kita mau beragama. Teliti kalau kita mau beramal. Teliti kalau kita mau berkeyakinan. Apakah itu betul-betul ajaran Nabi SAW? Apakah itu betul-betul bimbingan beliau yang beliau contohkan untuk kita mengamalkannya? Ataukah itu sesuatu yang datang dari salah seorang tokoh yang dianggap baik dan dimasukkan ke dalam urusan agama ini? Padahal tidak ada dasarnya. Bisa difahami hadirin? Nah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk yang ke 606. Ruwa al-Hafidz Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala bisnadin an Ibrahim ibn Junayd. قال سمعت الشافعية يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر radiyallahu an ni'matul bid'ati hiya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Pembahasan ini sedikit rumit. Kami berharap supaya hadirin menumpahkan keseriusannya bagi yang ngantuk wudu. Ya. Ini pembahasan yang banyak dimanfaatkan oleh ahlul bid'ah. Ucapan Imam Syafi'i. Ternyata yang dimaukan Imam Syafi'i berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Bagaimana kain wa'i kaum muslimin? Padahal kalimatnya satu. Tapi dimanfaatkan. Dan dia adalah imam ahlus sunnah, Imam Syafi'i. Apa ucapannya? Saya bacakan ini. Diriwayatkan Imam Hafidz Ibnu Nu'aim dalam kitab beliau Jami'ul Ulum al-Hikam, tersebut dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam dengan sanadnya dari Ibrahim Ibn Junayd, qala, beliau mengatakan, aku mendengar Imam Syafi'i beliau mengatakan, beliau berkata, sami'tu Syafi'iyya, aku mendengar Imam Syafi'i yaqul, berkata, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun. Bid'ah yang terpuji. Wa bid'atun madmumatun. Dan bid'ah yang tercela. Ini ucapannya siapa? Imam Syafi'i loh. Ini betulan dari kaum muslimin. Bukan main-main. Ini serius. Ucapan Imam Syafi'i. Bisa diambil dari buku-buku beliau. Beliau mengatakan bid'ah ada dua. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Dibahasakan dengan bahasa orang zaman sekarang. Bid'ah hasanah. Dan bid'ah sayyi'ah. Paham? Imam Syafi'i loh. Si ngomong. Berarti mereka punya dalil. Imam Syafi'i yang mengatakan kalimat itu. Bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Tetapi bid'ah itu ada dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Paham kamu sini? Sudah? Kita tutup. Pulang? Ini yang kita. Selama ini yang kita tahu hadis Nabi. Hadis Nabi yang menyebutkan wa kulla bid'atin dolalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Ini yang kita tahu dari Nabi. Dan belum pernah Nabi mengecualikan. Kecuali ini, kecuali ini. Maknanya tidak ada pembagian yang kedua berarti. Cuma satu. Ya ini sesat. Tidak ada yang hasanah. Yang beliau kecualikan dari kesesatan. Tidak ada. Terus Imam Syafi'i ini bagaimana ini? Sesatkah? Atau benarkah ini? Padahal Imam Syafi'i loh. Dengan melu Rasul apa Imam Syafi'i? Wah, ini harus dibenturkan ini bang. Umat. Bagaimanakah itu? Jangan beranjak. Tetap di tempat duduk. Dengarkan baik-baik. Imam Syafi'i merinci ucapannya beliau. Sehingga bantahan kepada mereka-mereka yang memanfaatkan ucapan Imam Syafi'i ini ada pada ucapan Imam Syafi'i sendiri. Mereka mencomot ucapan Imam Syafi'i kepada makna yang mereka maukan tidak semua bid'ah itu sesat. Tapi ada yang hasanat dan ada yang sayyi'ah. Imam Syafi'i tidak seperti itu yang dimaukan. Loh, kok bagaimana kayak itu? Lanjutan dari ucapan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Fama wafaqa sunnah." Maka apa saja, yakni bid'ah apa saja. Bid'ah itu secara bahasa artinya apa? Hal baru. Hal baru apa saja. Wafaqa sunnah yang bercocokan dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah. Fahuwa mahmud. Maka hal baru itu terpuji. Berarti hal yang terpuji yang dimaukan oleh Imam Syafi'i selama itu sesuai dengan apa? Sunnah. Maka jika sesuai dengan sunnah, itu terpuji. Pertanyaannya, apakah ada hal baru yang sesuai dengan sunnah? Mumat manimbang. Bok, semua hal yang baru itu tidak. Kok ada yang sesuai dengan sunnah? Jangan beranjak. Nah, tetap di tempat duduk. Ya. Yang berikutnya beliau mengatakan, "Wa ma khalafa sunnata fa huwa madmum." Dan segala hal yang baru yang tidak sesuai dengan sunnah, berbeda dengan sunnah, hal baru yang tidak ada sunnahnya, maka hal baru itu adalah madmum, tercela. Ini ucapan Imam Syafi'i. Semua hal yang baru dilakukan si A, si B, si C, kalau tidak ada dalam sunnah, menyelisih sunnah, maka hal baru itu dolalah, sesat, tercela. Ini Imam Syafi'i. Tersisa kerutan tadi di atas. Apa yang baru yang sesuai dengan sunnah? Maka Imam Syafi'i memberikan apa? Contoh. Alhamdulillah. Dengan contoh ini semakin jelas apa yang dimaukan dari Imam Syafi'i. Wahtajja biqauli Umar, Imam Syafi'i mengatakan kata-kata tadi di atas. Bid'ah itu ada dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang baru selama sesuai dengan sunnah, maka itu yang terpuji. Hal baru tetapi tidak ada sunnahnya, maka itu yang tercela. Imam Syafi'i mengatakan kata-kata ini dengan dasar dalil. Beliau memiliki sandaran ulama sebelumnya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Tatkala Umar mengatakan, beliau ucapannya, "Ni'matul bid'ah hiya." Ini ucapannya Umar. Sebaik-baik bid'ah adalah itu. Ucapannya Umar ini kaum muslimin, sebaik-baik bid'ah adalah itu. Atau kalau bahasa kitanya ini. Kalau sudah demikian kaum muslimin, apa yang dimaukan oleh Imam Syafi'i, adanya bid'ah yang terpuji, itu tidak lain dan tidak bukan adalah yang dimaksudkan oleh Umar ibn Khattab dalam ucapan beliau. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Aman sudah Pak, alhamdulillah. Kenapa? Karena ucapan Imam Syafi'i tidak bisa dibawa kemana-mana. Tidak bisa dibawa kemana-mana. Yang baik bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji, itu adalah ucapannya Umar. Tidak ada yang lain. Karena ia mengucapkan kalimat sebaik-baik bid'ah. Yang adanya bid'ah yang baik adalah Umar bin Khattab dalam kalimat teks ini. Hadirin yang mulia, bagaimanakah itu? Mungkin kurang jelas penjelasannya. Masih tersisa. Hadirin yang mulia, perhatikan. Tetap duduk tepat. Dan jangan beranjak. Ini tidak boleh terputus. Walaupun sudah bunyi, lanjut. Dan ini belum bunyi, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan sebaik-baik perkara baru adalah ini. Terucap kapan itu ucapannya Umar? Ketika beliau mengadakan sholat traweh dengan berjamaah di Masjid Nabawi dengan satu imam dan kaum muslimin yang lain menjadi makmum. Itu hal baru yang dilakukan di zamannya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang sebelumnya belum dilakukan di zamannya Abu Bakar. Di zaman Rasul tidak dilakukan terus menerus, tetapi pernah dilakukan amalia sholat traweh dengan berjamaah dalam 3 hadis. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya Zaid bin Thabit, dan satu lagi hadisnya nanti di murojaah saya lupa, dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Sholat Tarawih, tata cara sholat tarawih. Dalil-dalil yang sangat sahih, yang sangat kuat, karena banyak sahabat yang menyaksikan itu. Dilakukan oleh Nabi sholat tarawih dengan berjamaah 3 kali, malam 23, malam 25, malam 27. Nabi tidak woro-woro, tiba-tiba Nabi datang. Itu sholat tarawih sudah dilakukan, Mbak. Sudah dikerjakan sholat tarawih itu. Di setiap Ramadan. Tetapi dengan cara masing-masing. Dengan cara ada satu imam, makmumnya paling 3 atau 4. Dalam satu Masjid Nabawi ada yang sholat imam di sini, hanya beberapa makmum di sini terpisah-pisah. Itu dilakukan seperti itu di awal-awal. Di sepanjang zaman Nabi Rasulullah SAW kecuali 3 kali. Di malam 23, 25, dan 27. Nabi menyatakan di waktu itu, mengapa kok tidak dilakukan 1 bulan penuh? Beliau mengatakan, inni khasyitu an tufradu alaikumus salatu fata'jizukumuh. Kenapa sholat tarawih itu tidak dilakukan dengan berjamaah 1 bulan full oleh Nabi dan para sahabatnya? Karena Nabi mengkhawatirkan, ada rasa takut pada diri beliau, seandainya sholat tarawih dilakukan dengan berjamaah terus menerus, akan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat tarawih itu dengan berjamaah, maka kalian tidak akan mampu melakukannya. Ini alasan yang dikemukakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam mengapa beliau tidak melakukan sholat tarawih dengan berjamaah 1 bulan full. Dan ini bukan alasan pengada-adaan. Ini beliau sangat sayang terhadap umatnya. Khawatir kalau ini memberatkan. Seandainya sholat tarawih dilakukan dengan berjamaah menjadi satu hal yang wajib. Ini dia kaum muslimin. Nah, alasan ini kaum muslimin terjadi kapan? Ketika beliau masih hidup. Di saat masih ada turunnya wahyu, di saat masih adanya silih berganti syariat, ada yang nasikh, ada yang mansukh, ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Ada yang berubah hukumnya ini sesuai yang Allah kehendaki. Karena Nabi masih hidup, masih memungkinkan adanya perubahan-perubahan, wahyu masih turun. Nah, sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam sudah tidak ada lagi wahyu, artinya tidak akan mengalami perubahan. Yang sunnah akan tetap menjadi apa? Sunnah. Yang wajib akan tetap menjadi wajib, dan itu hukum yang baku, yang paten, tidak mengalami perubahan. Karena wahyunya sudah selesai, sudah terputus. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau, tidak ada Rasul lagi setelah beliau. Maka ketakutan, kekhawatiran, jikalau sholat tarawih dilakukan dengan berjamaah 1 bulan penuh, khawatir mbok nanti diwajibkan, kekhawatiran ini sudah tidak ada lagi. Karena tidak akan pernah berubah hukumnya dengan tidak adanya wahyu lagi sudah. Sudah tidak ada lagi nasikh dan mansukh. Untuk selamanya salat tarawih itu menjadi hukum apa? Sunnah, tidak wajib. Maka jika dilakukan berjamaah terus-menerus itu bukan hal yang bid'ah. Itu sunnah. Terus-menerusnya bagaimana? Itu pun sunnah, dikarenakan beliau sesungguhnya kalau tidak ada kekhawatiran untuk diwajibkan, beliau akan melakukannya satu bulan penuh. Karena keutamaan yang besar salat tarawih dengan berjamaah, beliau mengatakan man sallama al imam hatta yansarifa kana luka qiyami lailatin au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala seperti salat satu malam suntuk. Walaupun nyatanya kita salat berjamaah tarawih berapa menit, Pak? Ya 40 menit, 45 menit. Setengah jam ya tambah senang. Lebih pendek lebih senang sih, Pak. Ini aja kecepatan 7 menit rampung. Ibu kecepatan banget, Ibu, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umar bin Khattab menghidupkan hal yang satu ini. Hal yang satu ini, salat tarawih dengan berjamaah dengan satu imam dan semuanya menjadi makmum, dilakukan satu bulan penuh. Ini ada sunnahnya. Wafaq sunnah, ini cocok dengan sunnah Nabi, sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi ini baru, dikarenakan di zamannya Rasul hanya berapa kali dan kemudian tidak dilakukan dengan berjamaah lagi. Di zamannya Abu Bakar Siddiq, pemerintahan beliau, kepemimpinannya beliau, tidak dilakukan sama sekali tarawih dengan berjamaah satu imam dalam satu masjid. Orang mengatakan ini baru. Kapan dilakukan? Kapan dulu zaman Nabi? Zamannya Abu Bakar belum pernah dilakukan ini baru. Baru secara bahasa. Bukan baru secara istilah, yakni sesuatu yang diadakan oleh manusia yang tidak ada contohnya dari Nabi. Kalau ini baru, betul baru. Zamannya Abu Bakar tidak dilakukan, sekian tahun tidak dilakukan salat tarawih dengan berjamaah dalam satu masjid dengan satu imam dan semuanya makmum. Maka Umar mengatakan ini memang perkara baru, tapi ini baik. Ini baru, tapi ini baik. Kenapa? Karena ada sunnahnya. Bisa dipahami hadirin? Nah, Imam Syafi'i memaksudkan kalimat bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Yang terpuji itu adalah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka kembali kepada hukum asal. Dia mengatakan sendiri, wa ma khalafa sunnah, segala hal baru yang tidak ada sunnahnya, berbeda dengan sunnah, maka hal baru itu adalah tercela. Bid'ah dolalah. Karena yang terpuji itu syaratnya jikalau sesuai dengan sunnah. Misal seperti umamanya kaum muslimin, kita menghidupkan satu sunnah Nabi yang dilupakan oleh banyak manusia. Apa contohnya? Contohnya adalah mencukur rambut bayi di hari yang ketujuh dari kelahirannya, diberi nama, diakikahi, dicukur. Dan diapakan? Diambil minyak za'faron atau minyak wangi apa, misik atau kasturi, sedikit dioleskan ke batok kepalanya sang janin. Aku mbeke krungu loh. ini mungkin dianggap baru olehmu. Secara bahasa ini disebut apa? Bid'ah, tetapi ini sesuai dengan sunnah. Apa ada dalilnya? Wah, ada dalilnya, cuman jarang dibahas, Pak. Yang dibahas akikah tok. Padahal Nabi mengatakan yauma sabi'i yusamma wa yuhlaq wa yudhbu an. Dicukur rambutnya, diberi nama, disembelihkan hewan akikahnya dan kemudian dikasih minyak ja'faron. Minyak ya nih, kalau tidak punya minyak wangi apa, tapi sedikit Pak jadi kepurna Pak melas. Hagada kaum muslimin, ini hal baru. Baru menurutmu karena engkau jahil atau tidak atau belum pernah mendengar minimalnya. Dianggap olehmu baru, tapi itu wafaqa sunnah. Sesuai dengan sunnah itu. Oh berarti ini dolalah. Oh tidak. Baru kan menurutmu karena kamu tidak pernah mendengarkan dalil ini. Tapi ini ada sunnah dari Nabi. Maka ini kalau Anda mengatakan baru, ini baru yang benar. Bahasa Arabnya, ucapannya Umar tadi, kalau Anda menganggap ini baru, ini adalah nikmatul bid'ah, sebaik-baik hal yang baru. Seandainya tidak mau diambil contoh, tapi para ulama menyebutkan lebih baik bagi kita hindari kalimat itu. Adanya bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, hindari. Hindari kalimat Imam Syafi'i. Nikmat itu ada dua. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang mahmuda dan bid'ah yang madmuma. Kenapa? Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, yang akan timbul adalah apa? Sebuah pemahaman yang salah. Bahasa Arabnya timbul fitnah nanti. Oh Pak Ustadz, pemahamannya ternyata pada kami aku ya. Bid'ah nan loroh hasna dan sayi'ah ya. Oh. Salah fisik misalnya untuk aku. Nah ya Syekh. Tidak seperti itu kita kaum muslimin. Kita mendudukan kedudukan pas harus teliti. Ucapan Imam Syafi'i seperti apa? Yang dimaukan dengannya contoh yang mana? Harus kita mendetail. Jangan hanya sekedar ngomong seperti itu. Itu berbahaya. Karena hukum asal bid'ah apa? Dhalalah dan itu sabda Nabi. Alaihissalatu wassalam. Sehingga seandainya Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan tercela, dalam keadaan Rasul mengatakan semua bid'ah itu adalah dolalah, maka kita katakan Nabi pasti benar, Imam Syafi'i salah. Bisa terjadi kesalahan tidak pada diri seseorang? Bisa sekali. Jangan dianggap maksum Imam Syafi'i itu. Tetapi ternyata yang dimaukan Imam Syafi'i secara mendetail setelah kita baca. Oh ternyata dia tidak menyalahi sunnah. Cuman redaksinya ini yang bisa membuat orang salah paham. Ketika dia tidak bisa menjelaskan apa yang dimaukan Imam Syafi'i. Bisa dipahami hadirin? Jenengan paham apa dereng? Hah? Paham? Sing ngaji mohon be urung tentu paham. Apalagi yang tidak ngaji. Bulat nantinya Pak. Mudah-mudahan bisa difaham. Lebih lagi. Disebutkan Imam Ibn Rajab. Dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam. Keterangan dari beliau. Qala Ibn Rajab rahimallahu ta'ala. Berkata al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wa muradu syafi'i, dan yang dimaukan oleh Imam Syafi'i adalah anna aslal bid'atil madmumah, sesungguhnya aslinya bid'ah adalah tercela. Dan ini adalah sesuai dengan sabda Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari semua perkara baru dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, semua yang baru dalam perkara agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, semua yang bid'ah itu sesat. wa kullu dhalalatin fin nar, dan semua yang sesat itu dalam neraka. Ini aslinya yang harus kita pegangi. Dan Imam Syafi'i mengatakan kalimat itu. Ya. Ma laysa la aslun fi syari'ah. Segala sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat, turju' ilaihi, yang dijadikan sebagai rujukan, yang dijadikan sebagai pedoman. Ketika tidak ada yang dijadikan sebagai pedoman dalam syariat, maka wahyal bid'ah fi tilaki syar', maka itu adalah bid'ah secara mutlak istilah syariat kita. Amalan baru yang tidak ada dasarnya dalam syariat, sebagai tempat rujukannya tidak ada, dalilnya, dasarnya, contohnya tidak ada, maka inilah dia hiyal bid'atu fi itlaqi syara', itulah bid'ah yang dimutlakkan dalam syariat kita. Hukumnya apa? Dhalalah. Masya Allah, ini keterangan dari Imam Ibn Rajab. Ya. Wa ammal bid'atul madzmumah. Adapun kalimatnya Imam Syafi'i, bid'ah yang terpuji adalah fama wafaqas sunnah. Apa saja yang sesuai, cocok dengan sunnah Nabi, tapi dianggap baru oleh manusia. Ya'ni, ma kana la aslan minas sunnati turja' ilaih. Sebuah amalan yang dalam sunnah Nabi terdapat dasar contoh sebagai rujukannya, tapi dianggap baru. Ketika diliti, ada dasarnya, ada buktinya, ada contohnya. Maka wa innama ya bid'atul lughatan, itu kalau seandainya disebut sebagai hal yang baru atau bid'ah, itu hanya secara bahasa saja. La syar'an, bukan bid'ah secara istilah, secara syariat. Bukan dikatakan bid'ah sesuai dengan syariat. Bid'ah yang disebutkan dalam syariat yang dolalah. Tidak. Lima faqati sunnah. Dikarenakan hal itu sesuai dengan sunnah. Walhamdulillah. Selesai sudah. Pas adzan isya. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Mumet, napa mboten? Paham napa hampa? Mubeng. Tapi sudah bunyi nih. Boleh, silakan. Nah, itu contoh. Itu butuh tetabu, istiqrar. Tentang pembahasan yang satu ini tadi disebut, ada waktunya nanti insyaallah pembahasan. Demikian insyaAllah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Aiyah, ada diingatkan. Hari Jumat besok talinya diliburkan. Talinya diliburkan. Ada walimah insyaAllah. Sehingga talinya lagi kapan? Senin. Dan berikutnya tetap talim insyaallah, mudah-mudahan dimudahkan Allah azza wajalla. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.